yunfiquna amwalahum ibtigha'a marwadillah. Mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk mencari keridhaan Allah. Yunfiquna, ini amilnya. Kemudian masdar qalbi ibtigha'a, mencari ibtigha', jadi ini mencari ibtigha', ini terkait dengan amalan qalb. Dan tadi mempunyai kesamaan waktu dengan amilnya, dilakukan pada waktu yang bersamaan. Yunfiquna, ketika mereka menginfakkan harta-harta mereka, saat itu juga dalam rangka itu ibtigha, mencari mardhatillah. Ini. Kemudian ketika tidak memenuhi syarat tersebut, tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat tersebut, maka isim atau masdar qalb yang menjelaskan sebab terjadinya fi'al itu tidak boleh dinasabkan. Di sini dijelaskan wala yajuzu, tidak boleh mengatakan misalnya ta'ahabtu safara. Ta'ahabtu as-safara, aku sudah mempersiapkan as-safar, perjalanan itu. Kenapa di sini tidak boleh dinasabkan as-safara? Dijelaskan li adami ittihadiz zamani, karena tidak ada kesatuan atau kesamaan waktu. Tidak ada kesamaan waktu atau waktu yang sama, waktu yang dalam satu waktu antara masdar tersebut dengan amilnya. Karena fi'il ta'ahabba ini menunjukkan atau terkait dengan makna lampau, makna maudhi, waktu maudhi. Adapun as-safar ini cenderung menunjukkan waktu yang akan datang. Jadi perbedaan antara waktu ta'ahub dengan waktu as-safar. Jadi waktu ta'ahub itu mendahului daripada waktu as-safar, tidak dalam satu waktu. Berbeda waktunya. Sehingga apa? Tidak memenuhi syarat untuk menjadi maf'ul min ajlih, maka as-safara ini tidak boleh mansub. Contoh yang lain, wala ji'tuka, wala dan tidak pula, tidak boleh pula misalnya dalam kalimat ini ji'tuka mahabbataka iyaya, aku mendatangimu karena kamu mencintai saya. Jadi mahabbataka iyaya, karena kecintaanmu pada saya atau karena kamu mencintai saya. Ini tidak boleh mengatakan demikian dengan mahabbata. Mahabbata mansub di sini, tidak boleh demikian. Kenapa? Li adamittihadil fa'ili, karena tidak adanya fa'il yang sama. Tidak ada kesamaan fa'il. Ittihad, satu fa'il. Jadi berbeda fa'ilnya antara amil ji'tuka dengan masdar qalbi tersebut, mahabbataka. Ji'tuka, ji'tu, dari ja'a, kemudian bersama dengan nomer ta' sebagai fa'il, jadi fa'ilnya adalah mutakallim, ini, dari ja'a, ji'tu, aku datang, saya datang, jadi yang menjadi fa'il, mutakallim. Kemudian mahabbataka iyaya, mahabbata, masdar ini diidofahkan pada domer kaf. Memberkah ini untuk anta, untuk mukhaqab. Secara makna ini yang menjadi fa'il dari mahabbata tadi, secara makna bentuk ini yang menjadi fa'il dari mahabbata, jadi fa'il yang mukhaqab. Sehingga apa? Berbeda fa'ilnya antara jitu dengan mahabbataka tadi, yang amil itu fa'ilnya mutakallim, adapun masdar qalbi di sini fa'ilnya adalah mukhaqab, jadi berbeda fa'ilnya. Nah, yang semacam ini berarti apa? Tidak memenuhi syarat. Karena tadi syaratnya apa? Ittihadil fa'il. Jadi fa'ilnya sama, fa'ilnya satu. Ya, kalau fa'ilnya berbeda, yang satu mutakallim, yang satu mukhatab, menunjukkan apa? Tidak ada kesamaan fa'il. Tidak memenuhi syarat. Sehingga mahabbataka, mahabbata, di situ tidak boleh mansub sebagai maf'ul min ajli. Lalu bagaimana? Kalau tidak boleh mansub, tidak boleh menjadi maf'ul min ajli, untuk mengungkapkan, untuk menyatakan kalimat yang semakna dengan itu,